نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Warqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita sampai di halaman berapa, ikhwah? 21. Oh, beda beda cetakan ini. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu itu? Berarti yang kemarin sudah selesai itu ya? Alhamdulillah. Baik. تعريف أصول الفقه باعتبار مقرضيه. تفضل بعد الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعريف أصول الفقه باعتبار مقرضيه. فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب جزاك الله سمي سيت جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه ini pengenalan usul fikih ditinjau dari segi mufrad jadi singularitas setiap katanya usul dan juga fiqh jadi kita akan makni usul dan juga fiqh mengetahui usul dan mengetahui fiqh dan sekaligus nanti insyaallah kita memahami apa itu fiqh. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-imam al-Juwayri fal aslu ma yubna alayhi ghayruhu. Asl itu maknanya adalah ma yubna alayhi ghayruhu. Ma apa yang yubna alayhi terbina terbangun tersusun di atasnya ghayruhu selainnya. Ini agak muter-muter sedikit kalau di bahasa Indonesia kan, tapi mudah insyaallah difahami. Ma yubna alaihi ghairu, apa yang selainnya terbangun di atasnya. Ya. Lantai adalah apa yang di atasnya terbangun selain lantai itu. Ya atau tidak? Jadi pondasi atau asal itu adalah apa yang terbangun di atasnya hal selain asal. Begitulah pondasi, ya. Wal far'u bagaimana? Anda paham itu mamla? Paham? Pak Niman paham itu enggak? Pondasi adalah dasar adalah apa yang di atasnya terbangun selain di dasar itu. Ya atau tidak? Jadi mulai dari basic, nanti dari basic tersebut akan hadir di atasnya sesuatu yang bukan basic. Jadi basic itu di bawah, di dasar. Asal itu di dasar. Adapun far' itu tabiatnya dia atas. Ya. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Adapun cabang atau far' itu lawan dari asal. Ketika asal itu adalah apa yang terbina di atasnya selain hal dari asal. Wal far' adapun far' ma yubna ala ghairihi, yang terbangun di atas selainnya. Sebenarnya muter-muter kalimat. Yang paham bahasa Arab itu insyaallah cepat ini memahami, tapi ini memang kalau di Indonesia kan agak muter-muter. Ma yubna ala ghairihi, apa yang terbangun di atas selainnya. Ya, itu cabang. Ya, adapun al-fiqh, adapun fiqh itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifah mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana tariqu ma'rifatiha al-ijtihad. Yang mana tariq, jalan atau way, cara metodologinya adalah ijtihad. Jadi hukum-hukum syar'i untuk mengetahuinya harus menerapkan metodologi dengan berijtihad. Dan penerapan metodologi kaidah-kaidah untuk menghasilkan hukum-hukum syar'i itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu menerapkan metodologi dengan kaidah-kaidah usul fiqih supaya bisa mengetahui hukum syar'i. Jadi asal niatan seseorang berijtihad adalah untuk mengetahui hukum, bukan untuk supaya dilabeli mujtahid, supaya famous dan sebagainya. Itu nyimpang itu. Tapi tujuan dari berijtihad adalah mengetahui hukum, mengilmui gitu. Ya, ma'rifah. Kadif fiqih itu ma'rifah. Ya, baik. Dilanjutkan, Bapak. Ada ta'riful awwal li usulil fiqh. Wa ta'rifu bi i'tibari mutabaini. Al-usul jam'u asli. Wal aslu yunna ma yunna 'alaihi ghairu. Asli al-jidari wa huwa asasul mustatir fil 'arafil mabniyyu 'alaihi al-jidar. Wa aslu syajarah wa huwa tarafuha thabitu fil 'arf. Qala ta'ala: Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa farauha fis samaa. Wa hadza ahsanu ma qila fi ta'rifil asl. Baik. Hadza ta'riful awwal li usulil fiqh. Ini adalah definisi pertama dalam usul fiqh, yakni wa huwa ta'rifuhu bi'tibari mufradaih. Yaitu mengenal usul fiqh dari segi ya singularitas masing-masing kata. Fal usulu, kita mulai dari usul, jam'u asl, jama' dari asl. Wal aslu lughatan ma yubna 'alaihi ghairuhu. Asal, pondasi, dasar, basic secara bahasa adalah apa yang terbangun di atasnya selain dari ia atau selainnya. Contoh ke aslul jidar. Contoh aslul jidar, pondasi tembok. Pondasi dinding asalnya adalah bawahnya dan dinding itu masuk ke dalam fara. Kenapa pondasi ini disebut asal? Karena pondasi adalah apa yang terbangun di atasnya tembok. Tembok terbangun di atas pondasi. Maka yang menjadi asal di sini adalah pondasi. Dan yang menjadi fara' adalah tembok, jidar. Karena fara' itu ma yubna 'ala ghairihi. Karena fara' itu atau jidar tersebut terbangun di atas selainnya, terbangun di atas asal. Ya, aslul jidar wa huwa asasuhu al-mustatir fil ardil mabniyyi 'alaihi al-jidar. Aslul jidar, pondasi tembok adalah asasnya tembok. Al-mustatir, apa arti mustatir? Sembunyi, ya, berlawan dari kata zahir, baris, ya. Domir baris ada domir tabir mustatir. Bukan domir mustatar ya, salah domir mustatar. Mustatir ya. Asas yang tersembunyi fil ard. Disebut fil ard berarti di dalam bumi. Al mabni 'alaihi al jidar. Al mabni 'alaihi al jidar. Sahih. Ya, al-mabni itu kembali ke asas. Al-asas al-mabni 'alaihi al-jidar. Al-asas yang terbangun di atas asas tersebut al-jidar. Tapi itu kalau aslul jidar. Wa aslul syajarah, akar pohon. Wa huwa tarafuha tsabitu fil ardi. Ya, aslul syajarah, akar pohon adalah taraf al-thabit. Sisi yang kokoh di dalam bumi, yang mana akar itu yubna alaihi asyajarah atau tubna alaihi asyajarah, terbangun di atas akar syajarah ghaliban, ya, mayoritasnya gitu ya. Qala ta'ala alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis samaa. Asluha thabit, aslu syajarah thabit. Thabit artinya kokoh, tetap. Wa far'u syajarah fis samaa. Menunjukkan far'u syajarah fil 'ulu. Ya. Dan sesuatu yang thabit itu sesuatu yang mendasar, basic di bawah, yang bisa membalance dan menetralisir gerakan di atas. Wa far'uha fis sama' wa far'uha fil 'ulu. Cabangnya di ketinggian. Wa hadza ahsanu ma qila fi ta'rifil asl. Ini adalah ahsanu ma qila. Sebaik-baik yang dikatakan fi ta'rifil asl, dalam definisian terhadap lafal asl. Simple, walaupun agak ribet kalau awal-awal orang baru belajar usul fikih, apa sih ini? Kok pusing gitu? Muter-muter ini lafalnya, domir kembali kemana? Tapi nanti kalau antum sudah terbiasa, insyaallah Allah beri taufik. Taib, istamir. Wa ma fil istilahi fayudlaku ala ma'anin minha. Al-awal ad-dalil. Kaqaulina aslu wujubi shaumi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ay daliluhu. Wa minhu usulul fiqhi ay adillatuhu. Asani al-qa'idatul mustamirah kaqaulina ibahatul maitati lil muqtarri ala khilafil asr. Atsalis al-maqisu alaihi. Wa hadza fi babil qiyas li anna al-asla ahadu arkanil qiyasi al-arba'ah. Wa hiya al-aslu wal far'u wal hukmu wal 'illah. Wa amal far'u fa huwa ma yubna 'ala ghairihi. طيب واما في الاصطلاح فيطلق على معاني. Adapun tadi kalau kita bahas asal secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuhu. Adapun asal secara istilah itu ada di sini minimal 3 pemahaman dalam istilah syar'i. Ya, dalam istilah syar'i. Bisa dimaknai dalil, bisa dimaknai qaidah mustamirrah, bisa dimaknai al-maqis alaih. Anda perhatikan satu persatu ini. Istilah-istilah ini, istilah yang sering bergaung dalam ilmu usul fiqih. Dalil, al-qa'idah, atau al-qa'idah mustamirrah, atau al-maqis alaihi, terutama maqis alaihi. Nanti akan ada waktunya nanti masalah qiyas. Seringkali disebut asal, far', illah, dan hukum. Arkanul qiyas. Ya. Ya, di sini pertama ad-dalil. Al-asl sama dengan ad-dalil. Segala hukum asalnya ada dalil, sahih atau tidak. Segala konklusi asalnya adalah premis dan bukti. Dalilnya apa? Kok bisa disimpulkan seperti itu? Ketika antum lihat, oh di balik tembok ada ayam, kayak waktu itu anak bikin contoh, di balik tembok ada ayam, itu konklusi bukan? Itu hukum bahwa saya di balik tembok ada ayam. Butuh dalil gak? Butuh dalil. Antum nanya, mal asal, asalnya apa? Asal kamu bicara itu apa? Pondasinya, suaranya. Dalilnya berarti suara, gitu kan? Kaqaulina aslu wujubis siyam. Asal dari pengwajiban wujubus siyam ini konklusi bukan? Konklusi hukum dia. Dan konklusi membutuhkan proof. Proof itu bukti, dalil. Maka proof atau dalil atau bukti itu menjadi akar dan asal yang menguatkan hukum. Kalau hukum tanpa bukti, maka hukum tersebut mardud. Gitu. Ibadah tanpa asal mardudah. Maka aslu wujubis shaum maknanya dalil wujubis shaum. Apa itu dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Adapun istinbatnya beda lagi. Faham? Ada dalil, ada istinbat, dan kemudian baru terjadi apa? Hukum. Ya. Paham di sini? Antum ditanya, ma aslu wujubis siyam? Atau antum bilang, as-siyamu wajibun ala kulli muslim, ala kulli mu'min. Ya, itu konklusi bukan? konklusi. Apa yang dibutuhkan untuk mengokohkan konklusi ini? Asal, akar, dalil. Antum ditanya, apa akhi dalilnya? Antum jawab, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bagi orang awam sudah cukup belum? Cukup khalas, orang awam enggak perlu tahu detail dari. Tapi bagi thalabul ilm perlu mengetahui apa namanya? Istidlal atau istinbat. Istinbat. Ya. Itu bagaimana kok asal yang antum bilang bisa sampai ke konklusi tersebut? Ya, jadi perlu ada beberapa rukun dalam hujjah ilmiah. Kalau antum memberi kesimpulan hukum begini, antum butuh apa? Hujjah di sini apa? Dalil, asal dan istidlal, istinbat. Ya. Asal wujud saum benar, ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam, tapi istinbat terhadap asal ini apa? Nah, antum tadi bilang, oh dalam usul fikih ada siyagh al-amr. Dan di antara siyagh al-amr tersebut adalah lafal kataba atau kutiba yang bermakna pengwajiban, diwajibkan gitu. Itu istinbat, itu ringkasnya seperti itu ya. Al-tsani al-qa'idah al-mustamirah. Kaidah yang terus-menerus berlaku. Kaidah yang terus-menerus berlaku. Ya. Seperti perkataan kita ibahatul maitati lil muttari ala khilafil qa'idah al-mustamirah. Kaidah baku. Kaidah bakunya itu apa? Tahrim al-maitah lil muttar atau dhabit asalnya, dhabit mustamirnya, dhabit bakunya, pembatasan baku adalah tahrim atau haramnya bangkai. Haram bangkai itu kan? Bangkai itu haram. Ini suatu kaidah yang berlaku terus-menerus tanpa terus-menerus itu asalnya seperti itu. Ya. Tapi ketika disebut ibahatul maitah lil muttar, bolehnya bangkai untuk orang yang darurat, ini disebut khilaf al-asal, menyelisihi hukum asalnya, menyelisihi kaidah mustamirah. Jadi kaidah mustamirah hukum asalnya yang berlaku pada baku, bakunya seperti itu. Ya. Anggap saja misalnya di tradisi kita masjid pakai kubah. Itu menjadi asal karena menjadi pandangan mustamir, yaitu sesuatu yang berbaku di kita. Tapi masjid enggak pakai kubah, ini khilaful asal tapi secara uruf. Khilaful asal. Paham enggak di sini makna asal yang kedua? Hah? Sesuatu yang baku berlaku. Ya, paham di sini insyaallah. Nah. Yang ketiga al-maqisu alaih. Al-maqisu alaihi itu sesuatu yang dikiaskan atasnya, yaitu sesuatu yang menjadi modal untuk dikiaskan atasnya, sesuatu yang memiliki hukum asal. Itu al-maqisu alaihi. Wa hadha fi babil qiyas. Ini di bab qiyas. Li'anna al-asla, perhatikan dulu ini, karena asal itu adalah salah satu ahadu arkanil qiyasi al-arba'. Asal adalah salah satu dari rukun qiyas yang jumlahnya berapa? 4. Dalam rukun qiyas ada asal, ada far', ada illat, dan baru kemudian ada hukum dan illat. Illah. Asal, far', hukum, illah. Itu dalam bab qiyas. Asal itu kasus asal, kasus aslinya, hukum yang memiliki hukum asal. Far' itu kasus mutarid yang baru ada, yang mau dikiaskan. Illat itu sebab terjadinya hukum pada kasus asal. Hukum, ya hukumnya. Misal, anda bilang, siapa antum? Jaka antum seperti syukran. Baik, jaga antum, antum kayak syukran. Sekarang mana yang asal dan mana yang fara'? Syukran yang asal. Faranya ajaka. Kenapa? Syukran al-maqis alaihi, yang dikiaskan atasnya. Antum al-maqis, yang dikiaskan, yang diserupakan. Antum yang diserupakan atasnya. Gitu, gitu kan, paham gak ya? Agak ribet, kalau di Indonesia kan jadi bingung mana-mana. Ala kulli hal antum asal al-maqis alaihi, antum fara' al-maqis. Gitu. Ya. Hukumnya apa? Ganteng. Karena illatnya ya keserupaan dari segi kegantengan. Apa kayak gitulah. Misalnya begitu. Ya. Contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahumu uff." Jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu, "Uff." Indonesia. Ah, gitu. Itu maksud durhaka. Uf atau baik. Sekarang ada kasus anak membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Ya kan? Hukumnya apa? Apa hukumnya Pak Anwar, gimana hukumnya? Anak membunuh orang tua, apa hukumnya Pak? Bunuh. Enggak, hukum syar'inya apa? Iya, hukum taklifinya, hukum taklifinya. Haram, kan? Baik. Anak membunuh orang tua, hukum taklifnya haram. Sekarang antum punya pengulis beria, betul semua orang sepakat itu haram, tetapi butuh dalil ya. Butuh dalil. Nah, dalil yang mau antum pakai dalil qiyas. Menggunakan kalimat Allah, wala taqul lahuma uff. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, nanti namanya qiyas aulawi namanya. Gimana caranya? Antum taruh yang mana yang asal, yang mana yang fara', dan apa ilatnya dan hukumnya apa. Wala taqul lahuma uff, itu asal kan? Hukum yang berlaku di wala taqul lahuma uff apa? Haram mengatakan uff. Grutu. Ngedumel sama orang tua. Hukum sudah terjadi. Ilatnya apa? Ilatnya itu kedurhakaan, kekasaran dan semisalnya terhadap orang tua. Oke. Okay. Kekasaran dan seterusnya. Ilatnya tuh. Ilat itu nanti jadi robet pengikat antara asal dan fara'. Asalnya jangan kamu bilang kepada orang tua. Fara'nya kasus yang baru ini. Anak membunuh orang tua. Ya. Yeah. Sekarang apa korelasi bilang sama orang tua dengan membunuh orang tua? Sama-sama apa? Ilatnya sama-sama apa? Durhaka dan kasar sama orang tua. Hukumnya sama atau tidak? Sama, bahkan yang fara' ini lebih parah hukumnya gitu kan. Maka ini disebut qiyas atau lebih tepatnya qiyas aulawi, qiyas yang lebih fara'nya itu lebih kejam, lebih lagi dibandingkan asal. Itu nanti kalau antum mau menjelaskan dengan metodologi usul fikih. Iya. Kalau cuman bilang haram dari ini itu betul, bagus, tetapi untuk thalabul ilm itu kurang mengasah. Melainkan butuh istidlal nih, gimana kok bisa antum mengatakan seperti itu? Maka keluar itu ilmu usul fikih. Begitu. Jadi al-asl al-maqis alaih. Ya, tadi di kasus kita wala taqul lahumu uff itu asalnya. Fara'nya ya kasus-kasus durhaka lainnya. Baik, fadhal Pak. Wa amma al-fara'u fa huwa wa innama itu wa amma atau wa amma. Wa amma. Wa amma sahih, apa benar? Coba dibaca. Wa amma al-fara'u fa huwa ma yumna 'ala ghairi. Furu'i syajarati fa hiya mabniyatun 'ala asliha. Wa furu'ul fikhi mabniyatun 'ala usuli. Ya, lanjut Pak, fadhal. Wa innama 'urifal fara'u ma'anahu laisa ahadu juz'aini li'annahu muqabilu li'ahdihi muqabilun li'ahdihima wa huwa al-asl. Wa syai'u yattadhihu ghayatal ittibahi idza dhukira muqabilu aw yuqalu qasad al-mu'allifu at-tanbiha 'ala anna al-fiqha mabniun 'ala usulihi. Wa anna al-juz' al-awwal awwala wa huwa usulun mabniun 'alayhi. Wal juz'u tsani wa huwa al-fiqhu mabniun. Falaisa dzikrul far'i istidradan kama qala ba'dhum. Baik, ahsantum. Wa amma al-far' tadi kita sudah tahu asal secara istilah, dia bisa dimaknai apa? Dalil. Bisa dimaknai kaidah yang baku, bisa dimaknai al-maqis 'alaih. Sekarang al-far', yakni ma yubna 'ala ghairihi. Apa yang terbangun di atas selainnya. Nah, ini jelas. Insyaallah paham. Mithlu furu'i syajarah, seperti cabang-cabang pohon masuk ke dalam ranting, daun dan seterusnya. Fahia, maka cabang-cabang tersebut mabniyatun 'ala usuliha. Terbina kan, terbangun di atas asal, di atas akarnya secara ghalib, secara mayoritas. Wa furu'ul fiqhi mabniyatun 'ala usulih. Dan cabang-cabang fiqih itu terbangun di atas asas-asas fiqih. Artinya apa? Fiqih itu tidak bisa dijadikan sebagai produk fiqih, hukum, ya, kecuali telah terproduksi melalui proses, ya, usul fiqihnya terhadap dalilnya. Karena fiqih ini terbangun di atas asal atau asasnya. Maka seorang yang mengajarkan fiqih itu harus mengilmui usul fiqih, ya, sebelum terjadi musibah berkelanjutan. Jadi harus paham usul fiqih. Kalau dia jahil atau lupa banyak tentang usul fiqih, karena mungkin kebanyakan ngajarin orang awam kali ya, jadi banyak yang lupa, itu bisa nanti berfatwa, bisa ada fatwa yang menyimpang dan jauh dari kaidah. Ya. Jadi dan memang usul itu mentasbit seseorang. Sebagaimana akidah, ya, usuluddin. Kalau orang udah jarang lagi dengar masalah akidah, udah enggak mau lagi fikih terus, maka enggak kokoh dia, goyah. Ternyimpang, lempar sana lempar sini, gitu. Jadi pelajaran ini penting insyaallah. Wa innama urrifal far'u, melainkan didefinisikan far' padahal, ya, far' itu bukan pelajaran usul fiqih. Ma'a annahu laisa ahadil juz'ain, padahal ma'a anna di sini maknanya padahal lafal ar-far' laisa ahadal juz'ain, bukan termasuk salah satu dari dua kata ini, usulan fiqh, tapi tetap didefinisikan. Kenapa? Li'annahu muqabilun li ahadima, karena lafal far' itu adalah opposite, yaitu antonim terhadap salah satu dari lafal usul dan fiqh, yaitu antonim dari lafal usul, asal. Wasyai'u, dan sesuatu itu, yattadih ghayatal ittidahi idza dzukira muqabiluh, dan sesuatu itu menjadi jelas. Ghayatal ittidah, dengan sejelas-jelasnya, idza dzukira muqabiluh, jika disebutkan opposite-nya. Maka kita para hukama, ya, orang yang sehat itu selalu memakai atau mengenakan mahkota di kepalanya yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Gitu. Masih orang yang sehat itu sedang sangat gembira jika ditinjau dari pandangan orang yang sakit, karena itu masalah opposite, ya. Sesuatu itu jelas ketika disebutkan lawannya. Ya. Taib au yuqal, atau dikatakan qasad al-muallifu tanbiha. Penulis yaitu Al-Juwayni rahimahullah memaksudkan tanbih, memberikan tanbih. Apa tanbih itu Indonesia apa ya, Pak? Peringatan? Hah? Pemakanan? Peringatan gitu ya. Bahwasanya fiqih itu mabniun ala usulihi. Antum kan masih belajar kifatul akhir, sahih? Baca matanya dibanding ini. Bukan syarah. Ta'liq mungkin. Maksudnya? Karena mungkin belum siap mungkin antum ya. Ya sesuai dengan konsiderasi ustadznya mungkin ya beliau pasti lebih bijak daripada kita. Mabniun ala usulihi. Maka maksudnya sih tadi apa kaitan dengan kifayatul akhir atau fiqih. Seseorang ketika memang dia mendalami fiqih, standarnya adalah harus juga memiliki dirasat usuliyah untuk membalance malakah fiqhiyah dia. Misal bahkan sampai antum mungkin mempelajari kitab fiqih dalil seperti Al-Wajiz. Dia kan tidak condong ke mazhab mana atau mazhab mana. Konklusi dalil gitu ya. Maka ada baiknya dan sangat dianjurkan. Maksudnya ini pendapat anda. Walaupun dia awam, kalau memang mau menjadi seorang thalibul ilm, belajar usul fiqih. Ya, supaya dia bisa mengintegrasikan hujah dan konklusi. Ketika seseorang terdidik untuk mengintegrasikan hujah dan konklusi, pertama dia bisa berlaku insaf dalam menghadapi perbedaan insyaallah. Kedua, ketika dia diminta untuk menjelaskan, dia bisa menjelaskannya dengan apa namanya? Rapi. Ya. Yang ketiga tentu thamarah di antara usul fikih apa? Dia mengamalkan apa yang dia yakini itu benar dengan istinbat dan istidlal dan non hujjah, itu jauh lebih menenangkan insyaallah. Jadi selagi misalnya antum malam dan baca mata Nabi Suja, maka belajar ini insyaallah membuat ustaz antum mungkin kaget. Kok antum tahu istilah-istilah ini gitu kan? Anak kira antum sejahil itu, ternyata masyaallah gitu. Jahil. Iya, ternyata ya jahil juga. Ya, ala kulli hal. Baik. Wa anna al-juz al-awwala wa huwa usulun mabniun 'alaih. Bahwa saya juz pertama, bagian pertama itu usul, yang terbangun di atasnya wal juz ats-tsani wa huwa al-fiqh mabni. Adapun juz kedua yaitu fiqih, itu yang dibangun. Jadi kita belajar usul fikih untuk membangun fikih. Gitu loh. Karena tujuan belajar usul fikih supaya antum paham hukum, bukan sekedar membahas istilah-istilah. Enggak, itu enggak ada faedah kalau antum cuma bahas istilah terus antum enggak nerusin ke fikih. Maka enggak layak orang belajar usul fikih capek-capek bertahun-tahun enggak pernah buka kitab fikih. Itu aneh, ghorib. Bahkan kayaknya enggak ada thalibul ilm kayak gitu, ya. Falaisa dzikrul far'i istitradan kama qala ba'dhum. Maka bukanlah dzikrul far' menyebutkan pemahaman istilah far' itu bukan sekadar istitrad. Istitrad itu nyeleweng, nyimpang dari nuqtatul bahth. Jadi ada istilah namanya nuqtatul bahth. Nuqtatul bahth itu titik permasalahan, titik pembahasan. Nyimpang dari titik pembahasan, ngelindur gitu kemana kemari, itu namanya istitrad. Ya, ustadz kajian apa bahasanya? Bahasanya tentang toharah ma air najis misalnya. Tapi ujung-ujungnya ke poligami, ya ini namanya istitrad. Ya, nyimpang nyeleweng dari nuqtatul bahth. Baik, lanjutkan Pak Fadl. Wa mal juz'u tsani min al-muraqabi fa huwa al-fiqh. Wa fiqhu lughatan al-fahmu. Ai fahmu qaradil mutakallimi min kalamihi. Qala al-Jauhari al-fiqhu al-fahmu. Taqulu faqiha ar-rajulu bi-kasri. Wa fulanun la yafqahu wa la yanqahu. Thumma khussa bihi ilmu syari'ah wal 'alimu bihi faqihun. Waqad faquha bidom faqohatun wafaqohahullah watafaqoha idha ta'ata dhalik. Taib, lanjut ufalfiq. Ahsant. Wa ammal juz'u thani minal murakab. Adapun bagian kedua dari istilah atau lafal yang ditarkib, fahuwa alfiq, Wal fiqhu lughatan al-fahm. Fiqih secara bahasa paham. Jadi seorang faqih maknanya seorang yang fahim. Kalau disebut fahim itu bukan sekedar hafal. Tapi tidak semua yang faham hafal. Dan tidak semua yang hafal faham. Ya. Mana yang lebih baik, faham atau hafal? Faham. Ya, semua lafal la ilaha illallah hafal, hafal semua. Selawat hafal. Dari yang panjang, versi panjang atau pendek. Paham? Enggak paham artinya. Baca Al-Qur'an, mau hafal anak 30 juz. Paham enggak sih? Enggak tahu artinya apa. Jadi lebih baik faham dan lebih baik lagi faham kemudian menghafalkannya. Wal fiqhu lughatan al-fahmu ay ya. Fahmu gharadil mutakallimi min kalamihi. Yaitu memahami gharad. Tujuan. Al-mutakallim, orang yang berbicara, min kalamihi, dari perbicaranya. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, maka barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham agama. Dan doa Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Faqihu fid din, yaitu jadikan dia faham terhadap agama. Tapi di sini kalau kita lihat di banyak pesantren tradisional, ikhwan, pelajaran si fiqih, tapi muta'allimnya tidak paham. Yang penting khatamin kitab. Bahkan antum tahu kitab Fathul Mu'in? Nah, itu tebel loh itu kitab. Maksudnya untuk dihafal lumayan bikin muntah juga orang kalau misalnya berhari-hari mual mungkin. Kesurupan atau gimana. Saking susahnya mungkin bagi kita, orang seperti kita yang lemah ini. Ada perlombaan di Jawa Timur atau di Madura, hafalan atau perlombaan antar pesantren. Bukan musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah hifdzil Quran, musabaqah hifdzi fathil mu'in. Seginilah fathil mu'in, kira-kira seginilah. Ya. Dengan ya persis kayak syarah warqatnya segini besar. Diuji itu sebagaimana diujinya hafiz Quran. Tapi kalau antum tanya ke santri yang telah hafal itu berarti banyak dari beragam pesantren tradisional, terutama pesantren-pesantren dari Aswaja. Masya Allah, untung kesempatan seperti itu sampai hafal. Dan bisanya dakik mutqin itu hafal. Tapi antum tanya, gak paham. Beneran. Karena tugasnya untuk apa? Ngapalin aja. Dan ilmu tidak begitu. Fiqih tidak begitu. Maksudnya, ma yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, agar Allah pahamkan dia agama, bukan agar Allah hafal, buat dia hafal, bukan. Enggak. Hafal itu nanti urusannya, yang penting paham dulu. Maka orang kalau misalnya dia banyak hafalan tapi enggak paham apa yang dia hafal, takutnya jadi hujjah atasnya gitu. Takutnya. Ya, semoga tidak, semoga Allah maafkan, tapi takutnya. Maka kita kalau misalnya hafal juz 30 misalnya, tapi enggak ada yang kita pahami dari itu dan enggak ada yang kita amalkan, naudzubillah. Jadi intinya agama itu ya untuk dipahami dan bukan sekedar paham juga, yaitu untuk diamalkan gitu. Ya begitu. Dan bukan berarti orang sudah banyak hafalan Allah beri taufik, belum tentu. Kapan Allah beri taufik? Ketika dia telah tercermin dari hafalan atau pahamnya itu, dia mengamalkan apa yang dihafalkan atau dia pahami. Taib. Qol Al-Jauhari. Al-Jauhari ini salah satu imam ahli lughah. Al-fiqhu al-fahmu. Ya. Yeah. Bedanya al-fiqhu al-fahmu dengan al-ilmu apa? Al-ilm. Al-ilm. Kata sebagian ulama, al-ilm al-fahmu ad-daqiq. Al-fiqhu al-fahmu, kalau al-ilm al-fahmu ad-daqiq, atau al-fahm al-ilm adalah ma'rifatu syai'in 'ala ma huwa 'alaih. Al-fahm ad-daqiq artinya paham secara daqiq, detail, itu ilmu. Ya. Adapun ma'rifatu ma'rifatu syai'in 'ala ma huwa 'alaihi, yaitu mengetahui sesuatu apa adanya, itu ilmu. Tapi yang penting fiqih ini faham mutlak. Taqul, kamu bilang faqiha ar-rajul. Kalimat faqiha ar-rajul dengan kasrah di huruf q, faqiha. Ya. Artinya pria itu telah paham. Wa fulan la yafqah wa la yanqah. Fulan la yafqah, tidak paham. La yanqah itu juga sinonim dari yafqah. Jadi beda nun dan fa saja. Amalnya sama. Anda lihat juga di mu'jam. Anda lihat di Allah Ustaz. Anda lupa anda buka di mana tadi? Tahdzibul Lughah karya Al-Azhari. Yanqah maknanya yafqah. Thumma khussa bihi ilmu syariah. Kemudian lihat di sini, setelah ada pembahasan bahasa, kemudian diambil dari lafal tersebut suatu disiplin ilmu syariah, ilmu fiqih. Ya, begitu juga dengan ilmu tauhid, ada asal makna bahasanya. Diambil dari lafal tersebut menjadi disiplin ilmu tersendiri. Wal 'alimu bihi faqih. Dan orang yang mengetahui ilmu syariah tersebut disebut faqih. Wa qad faquha. Nah, ini versi lain dari fi'il madhin untuk lafal dengan derivasi asal fi, fa, qaf dan ha. Faquha bidhamm, dengan dhammah di huruf qaf. Di huruf qaf. Dan masdarnya adalah faqahatan. Jadi kalau misalnya faqiha, masdarnya fiqhun. Kalau faquha, masdarnya faqaha. Wa faqqahahu Allah, ini Allah Ta'ala telah memahamkan dia. Wa tafaqqaha idza ta'ata dhalik. Tafaqqaha idza ta'ata. Ta'ata ana lupa namanya. Apa makna ta'ata ana lupa? Hah? Mengambil. Mengambil? Sahih. Mempraktekan, ya. Mengambil, mempraktekan. Taib. Ala kulli hal, seperti itu. Nah, tapi ini sudah jam 6. Apakah kita cukup jam 6? Jam 7, kita cukup sampai sini insyaAllah. Pada pekan depan kita akan membahas fiqih secara istilah, ya, pelan-pelan, dan insyaAllah nanti akan mudah dipahami insyaAllah. Ada soal di sini? Cukup tadi jelas insyaAllah. Antum jelas tadi? Alhamdulillah. Pak jelas, Pak? InsyaAllah. Pak Niman jelas insyaAllah? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan al-jazaa' ala hudurikum. Barakallahu fi 'ulumikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.